menjadi sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Pertama, latar belakang tadi saya pikir perlu diperdalam sedikit. Jadi, kerajaan di selatan sempat mengalami ketakutan ketika utara akan menyerbu, bergabung dengan kerajaan lainnya dengan Aram. Tetapi kemudian bagaimana Tuhan berjanji dan menghabisi kerajaan utara, yaitu lewat tangan Asyur. Artinya, selatan ditolong oleh Tuhan. Namun 200 tahun kemudian kurang lebih, nanti gantian selatan yang dihancurkan. Tapi bukan lagi Asyur. 200 tahun kemudian, justru raja yang kuat adalah kerajaan Babel. Nah, jadi kalau kita melihat perjalanan sejarah yang bergerak dan situasi yang terjadi menjadi amat sangat menarik, Saudara yang kekasih. Saya beberapa kali pergi ke Israel dan membawa rekan-rekan, dan saya selalu mengajar kepada mereka, kalau pergi ke Israel cuma pergi untuk taking foto, foto sana, foto sini, lalu bilang sudah menginjak tanah suci, saya pikir itu kebodohan yang mengerikan. Ya, kalau saudara pergi ke sana hanya untuk satu perjamuan kudus atau baptisan, saya pikir itu satu kebodohan yang menyedihkan. Mengapa? Karena tidak ada yang menjadi berbeda saudara dibaptis di sana atau di sini atau di mana saja. Karena ingat, penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh artinya di mana saja, karena Allah adalah roh yang ada di mana saja. Kebenaran sesuai dengan hakikat prinsip. Maka yang penting adalah benarnya. Ya. Tetapi kalau kita pergi ke sana, kita perlu belajar historicalnya. Bagaimana situasinya, apa yang Tuhan garap dulu, ya, lalu sekarang di PL, di PB, era kita. Bagaimana segala sesuatu itu menjadi pembelajaran penting. Nah, ini perlu kembali kepada kisah daripada Yesaya. Maka Yesaya yang sudah membicarakan, menubuatkan bagaimana Tuhan akan menghabisi nantinya kerajaan utara di tangan Asyur dan memberi janji perlindungan kepada selatan, yaitu Yehuda. Tetapi Yehuda pun ternyata di dalam hidupnya tidak pernah berlaku setia. Hidup pasang surut di dalam kehidupan daripada Yehuda memang juga menjengkelkan, saudara yang kekasih. Nah, ini menjadi cerminan kehidupan orang-orang Kristen di segala era, di segala masa. Bagaimana orang-orang Kristen pun seringkali menjadi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Yesaya memperingatkan raja-raja, termasuk Yesaya bicara kepada Hizkia. Yesaya pula yang menubuatkan bahwa nanti apa yang sudah dipertontonkan Hizkia kepada orang Babel akan dibawa menjadi barang buangan ke Babel. Waktu itu Hizkia bilang tidak apa-apalah, yang penting dalam hatinya begitu ya, selama aku hidup aman. Itulah Hizkia yang umurnya ditambah Tuhan itu. Panjang umurnya, tapi celaka yang dibuatnya. Kadang kita gak habis ngerti ya, kenapa Tuhan kasih dia panjang umur. Karena itu kalau minta sesuatu hati-hatilah. Jangan minta sesuatu kemudian malah waktu yang tambah itu membuat kamu hanya mencatat apa kegagalan saja. Itu Hizkia. Sebelum dia permohonan akan umur panjang itu, justru yang diceritakan tentang Hizkia luar biasa. Memohon umur panjang dapat, yang diceritakan cuma celaka. Nah, itu jangan main-main dengan Tuhan. Terlalu banyak orang pengen seperti Hizkia, tapi tidak pernah belajar apa yang terjadi selanjutnya. Itulah ironisnya kekristenan. Tidak pernah belajar utuh Alkitab. Tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, Yesaya sudah berbicara kepada Yerusalem bahwa ada pertolongan Tuhan. Tidak perlu takut kepada persekongkolan utara. Namun, ternyata mereka tidak pernah hidup sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itulah ketika digambarkan di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan akan menyatakan murkanya terhadap Yehuda. Bagaimana Tuhan akan menyatakan murkanya pada generasi ke depan sana. Tetapi, bagaimana pula Tuhan menyatakan itu sekaligus menyatakan janjinya yang luar biasa itu. Oleh karena itu dikatakan dialah yang maha kuasa, yang bersemayan, yang maha kudus namanya. Disebut yang maha kudus namanya. Jadi jangan ada orang ribut, nama Allah itu harus ini. Kalau begitu maha kudus namanya, salah pula Allah itu kan begitu ya. Tetapi itulah Alkitab. Ya, namanya adalah nama yang tidak tergugat. Dia tidak dikurung oleh nama seperti manusia. Dia bersemayan di tempat tinggi, di tempat kudus. Dia juga bersama-sama dengan orang yang remuk redam hatinya, yang rendah hatinya. Ini yang menarik, saudara. Jadi kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan itu adalah menggambarkan Allah yang dekat kepada orang yang remuk redam hatinya, siapa? yaitu orang-orang yang menjerit kepada Allah ketika satu bangsa hidup dalam hati yang bengkok, ketika satu bangsa melangkah ke langkah yang salah, dan dia tahu akan ada kehancuran, akan ada penghukuman. Dan dia menjerit. Orang seperti ini mengalami kesulitan luar biasa. Hatinya berteriak. Yeremia sampai meratap, mengapa Allah menghukum bangsa itu? Dia masih sempat melihat terjadinya pembuangan. Dia sesudah Yesaya, dia meratap. Dia sedih. Tapi fakta tidak bisa dibantah. Peristiwa telah terjadi. Tuhan menghukum. Tetapi saat yang bersamaan, Tuhan pula menghibur. Itu yang terjadi sebetulnya juga kegelisahan pada Yesaya. Ketika harus memberitakan firman, tetapi seperti di awal dikatakan, beritakanlah, dan mereka tidak akan mendengarkannya. Tidak lazim sekali, bukan? Tapi itulah Alkitab. Maka kalau baca Alkitab, jangan baca seenak perut saja, supaya cocok dengan selera kita. Logika menjadi sesuatu yang tidak tergapai oleh kita kalau kita memaksa supaya Alkitab cocok dengan selera kita. Tidak. Maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan hukuman pada Israel. Ditetapkannya. Tetapi dia pun menyatakan cinta kasihnya kepada mereka yang berseru kepada dia. Sehingga Israel tidak sama dengan semua Israel. Ini harus dipahami baik-baik. Jadi yang pertama tadi latar belakang kepelikan situasi yang dihadapi. Dan yang kedua, bagaimana cinta kasih dinyatakan kepada Israel. Tetapi bukan semua Israel itu Israel. Lalu bagaimana memilah ini? Betullah yang digambarkan di dalam perjanjian baru. Pohon dikenal dari buahnya. Begitu pula di dalam perjanjian lama. Bukankah dikatakan Tuhan menutup telinganya, memalingkan wajahnya kepada mereka para pendosa. Tapi dia membuka telinga bagi orang benar. Yang menjerit kepadanya. Dia membuka mata bagi penderitaan orang benar di dalam kehidupannya. Nah itulah Allah kita. Nah oleh karena itulah Allah yang hidup ini, Allah yang luar biasa ini, Allah yang namanya kudus. Itu namanya, dia sang kudus. Apa hakikatnya, apa dirinya, itulah dia. Dia disebut dengan kebajikannya. Nah saudaraku, ketika Allah itu menyatakan cinta kasihnya, tetapi dia juga menghukum. Siapa yang dihukum? Israel. Lah kan jadinya repot dong. Yang salah siapa? Kenapa semua terbuang ke Babel? Kan nantinya begitu. Pasti itu jadi pertanyaan kita. Tapi jangan lupa, semua memang terbuang ke Babel. Tapi tidak semua menjadi pecundang di Babel. Ada Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, itu luar biasa. Mereka menunjukkan kelasnya di mana? Di pembuangan. Jadi, tidak semua orang Kristen itu masuk surga. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Semua dipanggil masuk ke dalam gereja. Tapi sedikit yang dipilih masuk ke dalam surga. Enggak usah heran. Oleh karena itu jangan terbiasa dan membiasakan diri mengeneralisasi kasih dan pemeliharaan Allah yang suci. Tapi belajar mengerti apa yang Allah kehendaki dari perspektif Allah, bukan diri sendiri. Jadi saudara-saudara, menjadi sangat luar biasa. Tidak semua Israel itu Israel. Dari zaman Elia pun begitu. Tuhan menunjukkan kepada Elia bagaimana penyertaannya. Elia sempat kecewa, marah, jengkel. Kenapa sudah ditantakan mujizat luar biasa? Ratusan Nabi Baal sudah dibunuh. Tapi Israel tidak berubah juga. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kepada Elia apa? 7.000 Israel sejati. Lah kalau 7.000 Israel sejati, lalu yang sebagian lagi gimana itu? 7.000 memang angka perfect, sempurna. Lalu apa yang mau diceritakan dengan angka itu? Artinya orang-orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Jadi tidak semua? Memang tidak. Tidak ada kata semua di sana. Dan memang Alkitab tidak pernah begitu. Kita yang kurang belajarlah yang membuat itu menjadi seperti itu. Nah jadilah kekacauan dan penyesatan. Tidak semua Israel itu Israel. Akhirnya Israel dikenali dari kualitas kehidupannya. Itu sebab berjalan dari padang. Di padang gurun itu dari Mesir menuju tanah perjanjian. Berapa orang yang dibantai tangan Tuhan langsung. Kalau darah asli Israel itu. Tapi dosa mereka, perlawanan mereka menunjukkan ketidaksejatian keisraelannya itu loh. Begitu pula ketika mereka menjadi bangsa. Apakah tangan Tuhan kurang kuat untuk menjaga utara tidak jatuh ke Asur? Atau di kelak kemudian hari menjaga selatan supaya tidak jatuh ke tangan Babel? Tentu saja tangan Allah besar kuat. Tetapi itulah dia. Dinyatakannya murkanya dihukumnya orang yang melawannya, tetapi diulurkannya tangannya bagi mereka yang berseru kepadanya. Mereka yang remuk redam hatinya, mereka yang rendah hati. Saya suka Alkitab, saudara-saudara, karena mengajar secara utuh dengan ajaran yang bermutu dan bertanggung jawab. Sesuatu yang bernilai, yang kalau kita pikir-pikir, wow, luar biasa. Elegan sekali. Dia Allah yang murka, ya, dia Allah yang menghukum, ya, dan dihukumnya orang Israel, dibuangnya. Tetapi juga dia Allah yang membuka telinga, ya, dia Allah yang mendengar orang menjerit, ya, siapa? Orang yang remuk redam hatinya, orang yang rendah hatinya. Kenapa? Ini menarik. Mengapa? Allah tidak mendengar karena dia gagah perkasa. Allah tidak mendengar karena dia kaya raya. Allah tidak mendengar karena dia sehat walafiat. Justru sebaliknya. Di sini mau menunjukkan, bukan berarti kalau saudara sakit doa didengar Allah. Tidak. Tetapi mau menunjukkan bagaimana sikap seseorang ketika orang terpuruk di kehidupannya. Menjadi seorang yang remuk redam hatinya karena melihat kebenaran yang diabaikan. Menjadi orang yang remuk redam hatinya karena merindukan akan Tuhan di tengah angkatan bangsa yang tegar tengku. Kesana mata Tuhan terarah, telinga Tuhan terarah, mendengar doa orang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang terjebak kepada comfort zone kita. Kita adalah orang-orang yang terjebak, bahkan menterjemahkan iman sama dengan kekayaan, iman sama dengan kesembuhan, iman sama dengan kemewahan dan kemegahan. Kita bukan orang Kristen yang jujur, bukan orang Kristen yang cinta kebenaran itu dengan penuh, yang hatinya luluh lantak, yang hatinya menangis, yang hatinya hancur ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat ketidakbenaran. Bukan, malah sebaliknya. Menjungkir balikkan, menyembunyikan, sekalipun mulut kita berteriak, jauhilah dosa. Tapi sebetulnya saat bersamaan kita masih pendosa. Gereja perlu membuka diri dengan jujur, karena tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan, bukan, saudara-saudaraku? Saya pendeta, kalau saya berkhotbah, pastilah khotbahku suci, pastilah khotbahku benar. Mana mungkin kukhotbahkan yang najis, bukan? Tapi apakah hidupku suci, apakah hidupku benar? Itu persoalan lain lagi. Anda mesti mengenal saya baik-baik, Anda mesti melihat kehidupan saya baik-baik. Apa yang menjadi tujuanku? Totalitas kehidupan. Itu yang harus dicermati. Terlalu banyak orang Kristen berbicara kasih, tapi pecah sana dan sini. Terlalu banyak orang Kristen bicara kebenaran, tapi hidup benarnya sendiri tidak bisa dipahami. Bagaimana ini? Mau melayani, tapi tidak bisa bekerja sama. Ikan ironi juga, bukan? Tapi inilah kenyataan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita membenahi diri? Kita seringkali gagal dalam usaha mengenal kehendak Allah. Kita gagal menempatkan diri seutuhnya. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang menjadi penting. Oleh karena itulah apa yang diungkapkan oleh Yesaya. Bagaimana Tuhan dekat kepada orang yang remuk redam hatinya. Kepada mereka yang hancur hati, kepada mereka yang rendah hati. Karena orang yang remuk redam, karena bergumul akan kebenaran, menjerit kepada pembelaan Tuhan, karena tidak berdaya menghadapi kenyataan. Bisa jadi mereka orang yang difitnah, bisa jadi mereka orang yang dianiaya. Tidak ada pertolongan lain. Hati mereka hancur, mereka menjerit pada Tuhan. Nah, Tuhan dengar. Karena jeritan seperti ini, dia satu arah kepada satu nama Allah yang hidup itu. Begitu pula lah yang terjadi dengan mereka-mereka yang mencintai kebenaran penuh. Dengan mereka-mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang rendah hatinya. Yang terus melatih dirinya dengan sungguh-sungguh. Yang terus melatih dirinya hidup sesuai dengan kehendak Allah yang hidup itu. Mereka yang menjalani perjalanan hidupnya. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Alangkah amat sangat indahnya. Itu hidup mereka. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Lakukanlah itu dalam hidupmu dari hari ke sehari. Jangan pernah menyerah dalam mengiring Tuhanmu. Kesulitan, kepahitan, kegetiran seringkali menjadi jalan indah, jalan mulus, jalan menarik yang kita perlu untuk dekat dengan Tuhan. Tapi jalan yang mulus, yang mudah, yang sangat enak kelihatannya, seringkali menjadi malapetaka yang menjerumuskan karena kita terjebak pada berbagai godaan dan lainnya lepas dari pegangan bersama Tuhan. Tuhan dekat kepada orang yang hancur lulu hatinya. Oleh karena itulah dikatakan, tidak selamanya dia akan berbantah, tidak selamanya dia akan menghancurkan, tidak. Tetapi tetap akan dilakukannya itu bagi yang jahat dan tidak berubah. Tetapi dia adalah Allah yang kemudian berubah dan mau menyembuhkan. Siapa? Yang mau berubah, yang mau kembali, yang mau dituntun oleh Allah itu. Dialah yang menciptakan puji-pujian damai. Dialah yang memberikan nilai-nilai luar biasa dalam hidup ini. Tapi orang fasik, mereka seperti laut yang merombak-ombak. Tak dapat tetap tenang karena penuh dengan maksiat dan penuh dengan pikiran jorok dalam dirinya. Enggak ada damai bagi orang fasik, itu kata Tuhan. Damai hanya bagi orang yang takut akan Tuhan. Jadi Alkitab firman itu membedah langsung kehidupan di dalam gereja itu, saudara-saudaraku. Semua boleh sama ke gereja, semua boleh sama Kristen, bahkan semua boleh sama pengkhotbah. Tetapi yang sungguh di hadapan Allah adalah mereka yang akan diseleksinya, mereka yang dikenalinya. Tidak sembarang itu. Tidak sembarang itu, dan ingat sekali lagi, tidak sembarang itu. Mereka-mereka inilah orang seleksi Tuhan yang luar biasa. Mereka yang dipakai Tuhan dengan cara yang hebat. Orang yang remuk redam, orang yang rendah hati. Yang terakhir, saudara. Karena itu mari kita belajar mengerti firman Allah dan jangan meremehkannya. Jangan terlalu gampang-gampang untuk bilang itu untuk saya firman itu. Bagiku firman itu. Bercermin dululah. Lihat dirimu sendiri. Kalau memang hatimu bersih, tidak usah pun kau teriak bagimu itu. Tapi kalau sudah hatimu bengkok, kau teriak pula lagi tambah bengkok jadinya hati itu kan. Tak lagi jujur, tak lagi tulus, jadi munafik kita. Itu mengerikan. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita ke gereja, kita jadi lebih suci dari yang tidak ke gereja. Kalau pendeta lebih suci dari yang bukan pendeta, omong kosong besar itu. Kesucian bukanlah pada status kegiatan-kegiatan kita, jabatan yang kita miliki. Kesucian berkaitan dengan kualitas kehidupan kita, hidup yang kita jalani. Alangkah amat sangat menyenangkan, alangkah amat sangat indahnya hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan karena hidup seperti itu. Hidup yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Allah itu. Nah inilah yang mesti kita pikirkan dalam hari kesehidupan kita, saudara-saudaraku. Bagaimana menjalani, bagaimana melakoni apa yang menjadi kehendak Allah itu. Sehingga betul-betul hidup kita menjadi hidup yang utuh. Allah adalah penghiburan bagi mereka yang remuk redam hatinya, yang rendah hatinya. Tapi Allah lawan bagi yang fasik, yang lalim, yang hanya membengkokkan jalan dan kehendak Allah. Karena itu, jangan menipu dirimu atau tertipu oleh ucapan-ucapan palsu yang memuji-mujimu. Tapi terjaga dan berjagalah selalu oleh suara Allah yang suci, yang seringkali memang menggedor hidup kita, mengagetkan, mengejutkan kita, bahkan menghajar kita. Tapi sudah semestinya, kalau memang itu boleh membawa kita kembali ke jalan Allah yang hidup, mengapa tidak? Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatiku, Tuhan menolong kita untuk menjalani hari-hari kita menjadi hari-hari yang berkenan kepada Allah. Jangan pernah mau bermuka dua, selalulah bermuka satu. Artinya bermuka sejati, tidak munafik, tapi apa adanya. Kalau memang salah, ya mari kita perbaiki, bukan? Ya, kalau benar, katakan untuk benar. Tidak perlu pro kiri kanan menyenangkan sana sini, jilat sana sini, itu bahaya itu. Tapi biarlah kita jadi cinta kasih pada Tuhan. Mudah untuk berkata, aku mencintaimu Tuhan, dan aku mau melayanimu. Karena belum tentu Tuhan mencintai kita karena kita mengatakan. Itu menjadi penting, apakah Tuhan cinta aku pada waktu aku katakan cinta dia? Dan apakah Tuhan berkata engkau melayani aku pada waktu aku berkata aku melayani dia? Karena dia seringkali mengatakan, percuma mereka berteriak Tuhan, Tuhan. Padahal mereka lakukan, bukan kehendak Bapa-Ku. Aku tidak berkenan. Hati-hatilah. Bagimu yang remuk redam hati, yang rendah hati berbahagialah. Berkat itu tersedia. Hidup dalam kebenaran dan berjalanlah terus di sana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu, untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang luar biasa. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di hidup kami, supaya hidup kami berkenan kepada-Mu. Karena itu berkat sertai tiap langkah kami, ya Tuhan. Kami naikkan dua kami dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Allah yang menilik jauh ke dalam batin, tahu orang yang benar atau tidak, fasik atau jujur. Engkau mengenali suara orang yang remuk redam dan rendah hati. Engkau memberi telinga kepadanya. Karena itu biarlah tiap saudara diberkati, dikuatkan untuk selalu sadar bergantung pada Tuhan di segenap kehidupan. Terpujilah Tuhan, pembela orang yang benar, yang terpojok karena kebenaran, yang tertekan bahkan terhimpit. Tuhan yang memampukan dan menolongnya, sehingga tiap orang yang cinta kebenaran akan tahu bersama dengan Tuhan itulah kebahagiaan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sireng. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.